قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Rasulullah wallahi bayyani Allahu abada. Hadits sahih wa Bukhari bi sahih. Di antara mereka mendapatkan undangan jasadnya, namun jiwanya tidak terundangkan dan tidak terikutkan untuk berangkat. Jasadnya berangkat, ruhnya di dalam kehinaan dan keduniawian. Namun di antara mereka ada yang jasadnya tidak berangkat, tapi ruhnya berangkat menuju medan haji dan umrah. Jiwanya bersama mereka yang di Arafah. Jiwanya bersama mereka yang di Haramain, Makkah dan Madinah. Jiwanya bersama mereka yang di dalam ziarah kepada Qabr Syarifah. Jiwa mereka bersama dengan mereka yang tawaf dan sa'i. Walaupun mereka hidup di negerinya masing-masing, semoga aku dan kalian bersama mereka yang ruhnya selalu di dalam undangan keluhuran ilahi. Hadirin hadirat, inilah riayat rahmaniyah, undangan-undangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia Allah di saat-saat setiap waktu dan hijab di jamil ayyam wa nahar, di jamil ayyam wa layali, riayat rahmaniyah la tanqati fi hayatina. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seruan kelembutan ilahi tiada pernah terhenti sepanjang waktu dan saat mengundang kita menuju keluhuran. Maka naiklah kepada keluhuran, maka teruslah menuju kesucian. Jadikan hari-hari Dzulqa'dah dan Dzulhijjah mulia ini hari kita termuliakan pula dengan mereka yang termuliakan dengan kemuliaan haji dan umrah. Jadikanlah jiwa kita turut dalam kemuliaan haji dan umrah. Inilah saat-saat kita bertaubat. Inilah saatul taubah wa saatul inabah. Kalau bukan di waktu-waktu mulia seperti ini kita masih menunda daripada lamaran ilahi, maka sampai kapan kita akan terus menunda undangan cinta Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bulan Dzulqa'dah mengingatkan kita pula kepada perjanjian Hudaybiyah, yaitu pada Sanatus 9 Hijriah, tahun ke-6 Hijriah, kejadian perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasul keluar dengan 1500 muslimin untuk menuju umrah ke Makkah Al-Mukarramah dan tertahan di Dzulhulaifah. Dan di saat itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam ditahan oleh kufar Quraisy, tidak diperbolehkan masuk ke Makkah Al-Mukarramah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diminta membuat perjanjian oleh kufar Quraisy dan Rasul setuju. Apa yang dituliskan sebagaimana riwayat sahih Bukhari, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam tulisan perjanjiannya menulis untuk Muhammad Rasulullah. Maka mereka berkata, jangan tulis Rasulullah, kami tidak mengakui kau utusan Allah, tulis Muhammad bin Abdullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Allah aja sebagaimana riwayat sahih Bukhari, hapus wahai Ali kalimat Rasulullah. Sayyidina Ali bertahan, jari-jarinya tidak mampu menghapus, jari-jarinya tidak mampu menghapus kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sendiri yang menghapus dengan tangannya. Muhammad bin Abdullah, ikuti apa yang mereka inginkan. Maka perjanjian ditulis. Kalau seandainya ada orang yang mau keluar dari Makkah untuk masuk Islam dari keluarga kufar Quraisy, harus dikembalikan kepada mereka. Rasulullah berkata setuju. Para sahabat berkata, ya Rasulullah. Berkata Sayyidina Umar, alasna alasna alal haq wa hum alal batil. Wahai Rasulullah, bukankah kita dalam kebenaran, mereka di dalam kebatilan? Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bala, betul. Kita di dalam kebenaran, mereka di dalam kebatilan." Maka berkata Sayyidina Umar, "Bagaimana? Antas kenapa kau masih membuat perjanjian mengatakan kalau orang masuk Islam harus dikembalikan pada orang musyrik lagi, diserahkan pada mereka, tak dibantai, tak dibunuh. Kamu setuju? Rasul berkata, ini ya benar khattab, ini Rasulullah wa la yudhiyani Allah abada. Wahai bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, aku utusan Allah. Allah tidak akan pernah mengecewakanku dan tidak akan pernah kecuali menolongku selama-lamanya. Wa la yudhiyani Allah abada. Ini hadis yang baru saja kita baca. Maka Sayyidina Umar bin Khattab dia datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, alasna halal haq. Maka Abu Bakar, na'am. Alaysahum halal batil. Mereka itu yang di dalam kebatilan. Kata Sayyidina Abu Bakar, na'am. Bukankah kita dalam kebenaran? Betul. Mereka dalam kebatilan? Betul. Lalu Rasulullah SAW berkata apa? Sayyidina Abu Bakar. Sehingga Umar berkata, Rasul berkata, layu-layani Allah, maka berkata, Umar sedikit dan layu-layani Allah. Kalau begitu, kita Umar sedikit, berarti Allah tidak akan mengecewakan sang Nabi selama-lamanya. Tidak akan membiarkannya dalam keadaan apapun, pasti menolong Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang Fathul Bari Bisharah Sahih Al-Bukhari mensyarahkan makna hadis ini. Kenapa Sayyidina Umar berkata seperti itu kepada Rasul? Maksudnya menginginkan takkid apa makna daripada perjanjian Hudaybiyah ini. Maksudnya apa? Perjelas. Maka Rasulullah SAW memanggil Sayyidina Umar kembali dan membaca surat Al-Fatah. Wa tala ilaihi surat Al-Fatah ila akhiri. Inna fatahna laka fathan mubina terus sampai akhir. Di antaranya adalah inna alladhina yubayyinuka innama yubayyinullah yadullah fawqa aydihim. Sungguh orang-orang yang bersumpah setia bersama wahai Muhammad, sungguh Allah bersumpah setia kepada mereka. Nadzina yubayyunaka innama yubayyunallah yadullah gaidin. Sungguh mereka yang bersumpah setia kepadamu wahai Muhammad di dalam perjanjian Hudaybiyah, sungguh mereka telah sumpah setia kepada Allah dan tangan pertolongan Allah di atas tangan mereka. Maka janji setia mereka kepada Rasul merupakan janji setia Allah kepada mereka. Maka berkata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, hal huwa fatah. Wahai Rasul, apakah ini janji kemenangan kita? Rasul berkata, ini janji kemenangan kita. Maka kufar Quraisy tidak mengizinkan mereka ke Makkah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ramah kembali ke Madinah. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, jika mereka saat itu dalam kehausan, maka Rasul diberi sebuah bidih air, fasyariba minhu. Diberi air satu bejana kecil, Rasul minum, wa nas hawalaihi. Orang sudah berdiri di hadapan Rasul, semuanya mengerubungi. Rasul tanya, mandukum, kenapa kalian ini? Ya Rasulullah, ma bagaimana lahada? Ya Rasulullah, tidak ada air kecuali itu yang di hadapan kita semua kehabisan air 1500 orang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengambil bejana yang lebih besar dan luas. Lantas beliau menaruhkan jarinya di dalam bejana besar itu. Fanafi al-ma'amun ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengalirlah air dari jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berkata, "Fasyaribna wa tawadda'ina, fasyaribna wa tawadda'ina, fasyaribna wa tawadda'ina, kunna law kunna mi'at alaf laqafana." Demikian riwayat Sahih Bukhari. Kita minum, kita wudu, kita minum, kita wudu, jumlah kami 1500. Law kunna mi'at alaf laqafana. Kalau kami 100,000 orang akan mencukupi kami, karena air itu terus mengalir dari jari-jari Muhammad Rasulullah. Kenapa beliau malam masuk ke Makkah mengikuti perjanjian kufar Quraisy? Padahal beliau bisa mempunyai mukjizat sekali mengangkat tangannya memantah semua kufar Quraisy, semua kufar Quraisy akan terpendam di dalam bumi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Namun beberapa waktu kemudian datanglah waktu Fathah Makkah dan terbukalah Makkah selama-lamanya, tidak disentuh kufar selama-lamanya. Daripada kesabaran Sayyidina Muhammad. Walai yudai'a minallahu abada, inni Rasulullah, sungguh aku ini Rasulullah, Allah tidak akan mengecewakanku. Mundur beliau di perjanjian Hudaybiyah, membuat kembalinya kemenangan di Makkah sampai kiamat. Tidak pernah ada satu pun kufar Quraisy yang bisa lagi menaruh satu pun daripada berhala di Ka'bah. Demikian kemenangan Nabi Sayyidina Muhammad. Berkata Allah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, aku melihat ta'zim pengagungan rakyat ila Kaisar, ila Kisra. Aku melihat pengagungan mereka kepada Kaisar Persia. Aku melihat pengagungan rakyat terhadap Kaisar Romawi. Aku melihat pengagungan rakyat terhadap Kaisar Najasyi dan lain sebagainya. Tidak pernah aku lihat ta'zim ashab Muhammadin Muhammadah. Tidak pernah aku lihat pengagungan seperti pengagungannya sahabat dan Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Wala yatawadda illa tadaru ala athari wudhu'i. Wala tanakhama Muhammadan illa ibtadaru ala nusabati. Dia adalah beliau berwudu, kecuali para sahabat berebutan mengambil air bekas wudu beliau dan mengusapkan di wajah mereka. Dan dia adalah beliau itu mengeluarkan air ludahnya, kecuali wakaat pikir di ahadim minum, kecuali sudah dipegang oleh dalam sahabat pada lakar wajih, diusapkan ke wajahnya. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Al-Imam Ghawiyyah di dalam kitabnya Asy-Syifa' mencorakkan ketika Sayyidina Hasan wal Husain dalam keadaan haus, dama'an, Rasul punya air sedikit. Cucunya ini Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu anhu mengaku sangat kehausan. Maka Rasul punya air zam-zam sedikit, beliau pun memasukkannya ke mulutnya, berkumur dan mengeluarkannya kembali. Berkata Anas Malik, ketika air zam-zam sudah dikumurkan di mulut beliau, dikeluarkan, maka wanginya lebih wangi dari bisik dan rasanya lebih manis dari madu, karena telah bersatu dengan air liur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsan nasi khalqan wa khuluqan. Berkata Sayyidina Anas bin Malik, ma wajadna rihan athyab min irqin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mikir riwayat Sahih Bukhari, tidak pernah kami menemukan satu wangian yang lebih wangi dari keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka air yang dipakai menangandikan jenazah beliau, air itu menjadi wangi. Maka menangis Sayyidina Ali ketika memandikan jenazah sang Nabi, seraya berkata, tibta hayyan wa mahita ya Rasulullah. Demi Allah, kau tetap wangi di masa hidup muda wafat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah idolaku dan idola kalian Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, jika salah seorang sahabat setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan selembar rambut berwarna kemerah-merahan, maka berkata, liman hadhihi syarah? Maka sahabat itu berkata, itu rambut siapa kemerah-merahan? Maka sahabat itu menjawab, hadhihi syarah Rasulillah. Ini selembar rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat berkata, lalu tegak ini syarah wahidah khairun li minat dunia wa mafiha. Kalau aku punya selembar saja rambutnya Rasulullah, ahab ilayya minat dunia wa mafiha, lebih kesenangi dari semua harta dunia dan segala isinya sebentar rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena apa? Karena cinta beliau kepada umatnya membuat umatnya sangat mencintai beliau, dan cinta kepada beliau adalah kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah malam-malam yang agung, hari-hari yang luhur untuk kita memperbanyak ibadah, kita menjauhi daripada segala kemungkaran. Maka berusahalah guru mulia kita Al-Musnad Al-Habib Marbin Habib di dalam kitabnya Tabiin Nabi di Mardhat Bali meriwayatkan salah satu atsar sahabat. Ini akhir penyampaian saya karena kondisi saya sedang kurang fit, dan juga ada tamu-tamu kita dan mereka juga mengadakan kelas. Atsar sahabat daripada hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya daud law ila ilahun mutibirun anni shawki ila nadi shawki ila fadihim shawki li'awdatihim. Ya Daud, law ya'lamun mutibirun anni shawki li'awdatihim walau ya'lamun ma'abbati li'tawbatihim ورغبتي لإنابتهم لطاروا إلي لطاروا شوكا إلي. هذه رغبتي للمدبرين عني فكيف محبتي للمدبرين إلي. وهي داود kalau hamba-hambaku yang selalu berpaling dan berbuat dosa padaku itu, لو يعلمون المدبرون عني شوكي ila audatihim, kalau para pendosa yang selalu menghindar daripada cinta dan rindu, yang selalu lari dari ibadah padaku itu tahu rinduku terhadap kembalinya mereka kepadaku, mahabbati li taubatihim dan cintaku kepada taubat mereka jika mereka mau bertaubat, warabbati li naubatihim dan besarnya semangat sambutanku jika mereka mau kembali kepadaku, lataru syaukan ilaiya, jika mereka tahu cinta dan rinduku kepada mereka jika mereka kembali, mereka akan terbang dari rindunya kepadaku karena mereka tidak tahan menahan rindu. Betapa indahnya cintaku untuk mereka, wahai Daud. Maka Allah meneruskan hadis kursinya, hadihi rabbati mudbirina ilayya lilmudbirina anni fakaifa mahabbati lilmudbirina ilayya. Wahai Daud, inilah semangat dan keinginan kasih sayangku pada mereka pendosa kepadaku, maka mereka kembali. Wahai Daud, bagaimana cintaku pada mereka yang ingin dekat padaku. Hadirin hadirat, terlungkai ucapan terakhir ini, renungkan kalimat pagung ini, ya Daud, law ya'lamun mutibiruna anni syawki syawki li'awdatihim wa mahabbati li'taubatihim wa raghbati li'inabatihim. Hadihi raghbati ya Daud, hadihi raghbati lilmutibiruna anni فَكَيْفَ بِالْمُؤْمِنِينَ فَكَيْفَ بِمَحَبَّتِي لِلْمُؤْمِنِينَ إِلَيَّ. Wahai Daud, kalau kau tahu bagaimana kerinduanku kepada orang, kalau seandainya orang-orang pendosa itu tahu bagaimana rinduku terhadap orang-orang para pendosa yang mau kembali kepada aku, bagaimana cintaku terhadap orang-orang yang bertaubat padaku, bagaimana semangat kasih sayangku pada orang-orang yang mau mendekat padaku, lalu syaukan ilaiya, mereka akan terlempar dari tempat duduknya rindu kepadaku. Dan ini wahai Daud perbuatanku pada orang-orang yang berpaling dariku, bagaimana perbuatan cintaku pada yang mendekat padaku. Hadirin hadirat, kita berdoa kepada Allah yang Maha memuliakan hamba yang ingin dekat padanya. Wahai yang memuliakan dan meminta dan mencintai para pendosa untuk kembali kepada taubat, kami kembali kepada keindahan kebudanmu Rabbi, dan ambillah nama yang Maha Indah. Ya Allah, cinta dan rindunya, jelanglah kebahagiaan dunia dan akhirat. Waktu jamian, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yeah.